Kapankah warisan boleh dibagikan? Warisan dibagikan setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Iya. Dan setelah dibayar hutang-hutangnya, kemudian pengurusan penyelenggaraan jenazahnya, ya, mulai kain kafannya, penguburannya, dan sebagainya, dan setelah menyelesaikan wasiat-wasiatnya, ya, misalkan dia mewasiatkan, ya, maksimal sepertiga dari hartanya itu diserahkan kepada sebuah pondok pesantren misalkan, ya, kalau saya meninggal sepertiga harta saya serahkan kepada sebuah pondok pesantren atau kepada orang-orang miskin atau kepada anak-anak yatim. Nah, setelah ini semua diselesaikan, baru kemudian hartanya dibagi dengan pembagian waris yang diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu a'lam.